Saya Jian Audi. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube officialnya One Nada Record Official. Jangan lupa. Dan juga ingat lo ya, beli VCD original dari One Nada Record. Jangan yang bajakan, jangan yang fake. Bye.